mana sih? Aduh, Kang Joy mau pada kemana sih? Bergoyang dangdut ya? Ya terus yang gimana goyang? Dangdut apa sih? Oh iya gitu, ntar dong. Dangdut Jamaika. Gimana bang, dangdut Jamaika? Gimana amat? Yang jempolnya bergoyang-goyang begini. Yeah. saat duduk di sini. Sisa bakaran rokok semalam temani kita menghayal lagi. Woyo yo kita ngayal lagi, daripada pusing mikir yang gak pernah pasti. Woyo yo mending ngayal lagi, ngayal ini ngayal itu, yang penting gak nyusahin yang lain. Wow ya yeah. Banyak hal yang kita gak ngerti di dalam hidup ini. Hitam dan putih silih berganti, bagaikan siang dan malam hari. Woyo yo ayo ngayal lagi, daripada bingung gak tahu mau ngapain. Woyo yo mending ngayal lagi, ngayal ini ngayal itu, yang penting gak nyusahin yang lain. Tak akan